Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد يا أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertatap muka kembali untuk tafaqquh fid din, mempelajari dan mendalami ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita, pertolongan, yaitu untuk diberikan keistiqomahan dan kelurusan dalam niat. Karena itu yang dikeluhkan oleh para ulama kita dahulu dalam perihal mengobati dan membenahi masalah niat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kajian kita ataupun pelajaran kita dari kitab Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah dengan syarahnya dari Syekh Arabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beberapa poin sudah kita lewati di mana beliau menyebutkan tentang ushulus sunnah indana, prinsip-prinsip atau pokok-pokok akidah atau Islam atau ajaran yang diajarkan Rasulullah indana, yaitu menurut kita, menurut kami. Tentunya sering kita ulang, bukan kemudian hanya apa yang versi mutlak pada Imam Ahmad, tetapi kalimat itu disematkan untuk mengajak bahwa Imam Ahmad dalam dakwahnya berjalan di atas apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman di atas pemahaman salafun saleh. Kemudian yang kedua bahwa indana, yaitu menurut ahlu sunnah, kan begitu. Jadi ini juga sekaligus bahwa kalau seorang mengatakan prinsip-prinsip Islam menurut kami demikian, itu bukan bermakna menurut kami di sini versi, adapun di sana ada versi lain yang misalnya baik itu mu'tabar atau ghair mu'tabar, dianggap atau tidak dianggap. Tetapi itu memang adatnya, ya, adatnya para ulama di masa dahulu untuk menyebutkan saya ini siapa, agama saya itu bagaimana, kan begitu ya. Itu dengan menyebutkan apa yang diajarkan, apa yang diyakini. Dengan begitu orang faham. Kalau fulan mengajarkan demikian, dalam mempraktekkan pun demikian, didukung misalnya ada ulama-ulama yang membijinya, yang menilainya bahwa fulan di atas keistiqomahan, fulan di atas manhaj al-sunnah, kan berarti semakin apa ya, semakin kuat kepercayaan bagi seorang untuk mengikuti apa yang diajarkan. Dan itu bukan kemudian apa yang diajarkan beda dengan terapan, apa yang diyakini beda dengan yang diucapkan, apa yang diucapkan beda dengan yang diyakini. Karena prinsip-prinsip ini sesungguhnya mengajarkan kepada ajaran baik yang bersifat lahir maupun batin. Artinya tidak boleh ada perbedaan. Kita bicara demikian, maka yang kita yakini juga seperti itu. Difahami ya? Nah, yang pertama yang sudah kita bahas, at-tamassuk bimakana alihi ashabu Rasulullah SAW. Bahwa beliau mengajarkan prinsip akidah yang penting menurut Ahlussunnah, pertama ialah berpegang teguh di atas ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu penyampai syariat. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan Quran melalui malaikat Jibril. Beliau diperintahkan untuk mengajarkan, menjelaskan ya para sahabat yang menjadi penyampai kepada generasi-generasi berikutnya. Mereka umana, mereka orang-orang yang dipercaya. Kemudian juga wal ittida bihim, meniru mereka, ya meniru dalam akidahnya, dalam muamalahnya, dalam kepribadiannya, kan begitu. Kemudian yang kedua, wa tarkul bidah. Ini sesungguhnya bukan hal yang bertolak belakang atau isinya poin yang di situ berpisah, karena al-iktidak bihim, orang itu kalau dalam beragama berjalan di atas ajaran sahabat, meniru mereka. Nah, kita lihat apa yang mereka ajarkan, kan begitu ya. Mereka tidak mengajarkan kebid'ahan. Nah, kenapa di sini Imam Ahmad menambah wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, dan menjauhi meninggalkan kebid'ahan. Dan setiap yang namanya kebid'ahan itu adalah sesat. Artinya, kalau seorang mengikuti apa yang diajarkan sahabat, otomatis, kan begitu ya, otomatis dia meninggalkan kebid'ahan. Dan barang siapa yang meninggalkan kebid'ahan, pasti larinya untuk meniru apa yang diajarkan para sahabat. Sehingga sebuah kelaziman. Sehingga kalau seorang membawa cara baru misalnya, saya ikut sahabat, tapi seorang dalam kehidupannya menumbuhkan kebid'ahan, jadi ngaku-ngaku ikut sahabat, bahkan mengaku misalnya pengikut Nabi, kan gak mungkin, paham ya? Tidak ada ceritanya kalau seorang misalnya mengatakan dalam agama dia, baik akidahnya, muamalahnya, ibadahnya, fikihnya, kok katanya dalam memahami, mengikuti apa yang sahabat ajarkan, sahabat jalani, yang sahabat fahami, kemudian dia mengadakan kebid'ahan, tidak mungkin. Berarti kan ada apa? Ada di situ ganjil, ada kejanggalan pada seorang. Atau dengan mengatakan saya meninggalkan kebid'ahan, saya tinggalkan kebid'ahan-kebid'ahan itu, ini bid'ah, ini bid'ah. Tapi dia tidak ikut apa yang diajarkan sahabat, ngikut caranya sendiri. Kan berarti apa? Berarti dia membuat baru juga. Berarti pernyataan dia mengatakan saya tinggalkan kebid'ahan itu hanya omong kosong. Dia lari dari misalnya satu kebid'ahan masuk kepada cara baru lagi. Ya mungkin cara dakwahnya, kan begitu ya. Dan seterusnya. Sehingga poin ini sebuah kelaziman, bahwa al-iqtida' bihim juga lazimnya akan meninggalkan kebid'ahan. Meninggalkan kebid'ahan lazimnya mengikuti apa yang diajarkan sahabat. Kemudian yang berikutnya, tarkul khusumat. meninggalkan perdebatan. Juga jidal wal mira', debat. Sesungguhnya perdebatan itu bukan ajaran yang diajarkan dalam Islam. Namun Islam mengatakan apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada pihak yang memang ada keinginan pengin tahu, kok padanya itu ada kerancuan dalam berpikir, boleh kamu bimbing. Walaupun harus mengalami proses perdebatan. Kamu debat dulu. Tapi kalau memang orang latar belakangnya, kan ini bisa difahami. Apalagi sekarang, Masya Allah ya, alat pendukung ini luar biasa, medsos ya. Loh, orang di sana kemari sudah jengkel, enggak suka, benci dengan alusunnah loh. Oh, kamu kok melayani dengan mengatakan saya mau balik dia. Ibaratnya kalau dalam jurus misalnya perkelahian, mau saya kasih jurus begini biar dia terkapar. Ya, enggak mungkin. Itu mesti akan menuai kepada masalah. Kalau judulnya orang sudah naik di ring perdebatan, kan ada yang kalah, ada yang menang, ya. Kalau seorang misalnya kamu punya musuh kok kalah, kan dia mesti akan kulaan lagi belanja besoknya. Ibaratnya anak-anak ya, misalnya kalau berkelahi, besok lapor sama abinya. Abinya ngajari lagi, kamu kalau dipukul begini, besok balas ya jurus begitu lagi. Kalah lagi, belanja lagi, kan begitu ya. Ini karena memang dia bukan orang yang tipenya untuk mencapai, mencari kebenaran. Ya, enggak akan selesainya. Dan tidak akan pernah berujung kepada kebaikan. Maka jauhi perdebatan. Jauhi majelis-majelis seperti itu. Kemudian, yang berikutnya. Qala rahimahullah. Manzilatu sunnah. Kedudukan sunnah. Wa'alaqatuha bil-Quran. Kedudukan sunnah. Sunnah yang dimaksud nanti akan dijelaskan oleh syarih, yaitu Syekh Rabi, tentang atharul rasul. Sunnah di sini ialah apa yang Nabi ajarkan, baik melalui ucapan beliau, perbuatan beliau, atau takrir berupa persetujuan dari beliau, kedudukannya dan apa hubungannya, wa'alaqatuha bil Quran, dan hubungannya sunnah tadi dengan Quran. Qala was-sunnatu indana, kata Imam Ahmad, as-sunnatu indana. Kembali beliau barakallahu fikum ingin menjelaskan tentang prinsip, hal yang prinsip, yaitu akidah kami, ajaran Ahlussunnah, ialah atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa akidah kami gitu ya, prinsip-prinsip yang kami yakini dan kami ajarkan, prinsip-prinsip yang kami ajarkan dan yang kami yakini, akidah-akidah yang selama ini kami yakini dan juga kami ajarkan, itu diambil, kan begitu ya. Athar Rasul itu seolah ingin mengatakan diambil dari apa? Dari apa yang Rasul ajarkan. Jadi bukan misalnya pemikiran mutlak beliau atau tadi yang kita katakan versi beliau, tapi dikatakan atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasunnatu, beliau menyebutkan kedudukan. Kedudukan sunnah dan hubungannya dengan Quran. Wasunnatu tufassirul Qur'ana. Sunnah itu mentafsirkan Quran. Mentafsirkan yaitu menjabarkan, menjabarkan. Wahiyya dalailu al-Quran. Dan sunnah juga menunjukkan. Sunnah juga menunjukkan. Menunjukkan Quran. Nanti mungkin akan ada penjelasan dari beliau hafizahullah. Walaysa fi sunnati qiyasun. Dan tidak ada pada sunnah, apa tadi sunnah ya, akidah atau apa yang Nabi ajarkan, baik yang berupa prinsip maupun muamalah atau ibadah, kan begitu ya. Kan apa yang Nabi ajarkan kan meliputi tentang ada akidah, ada ahkam, ada muamalah, ada ibadah. Namun isyarat bahwa di sini Imam Ahmad mengisyaratkan sunnah di sini masalah perkara yang kaitannya dengan akidah. Kata beliau, laisa fi sunnah qiyas. Tidak ada pada sunnah itu qiyas. Qiyas kan menganalogi, menganalogi, mengkiaskan, membuat persamaan. Kemudian wala tudrab lahal amsal. Sunnah juga tidak bisa dibenturkan, dibenturkan dengan amsal, permisalan-permisalan. Misalnya ada sebuah hadis, kamu buat permisalan-permisalan, dibenturkan ya, sehingga kamu kalahkan. Makanya ditekankan wala tudrak bil uqul wal ahwa. Dan juga tidak bisa digapai, bermakna jangan hanya mengandalkan kepada kemampuan otak seseorang, akal seseorang. Maka dikatakan la tudrak, la tudrak, bukan la tufham. Sunnah harus difahami, ya. Quran sunnah difahami. Tapi idrak, idrak itu kan bukan hanya faham, tapi ilmu yang kemudian menguasai ataupun memahami sesuatu yang di situ mencakup segalanya. Ya mungkin sampai kepada hakikatnya, kan begitu. Sampai kepada hakikatnya. Nah, sunnah itu tidak bisa dicapai, tidak bisa dicapai dengan apa? Al-uqul. Dan juga tidak bisa dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu artinya kemauan masing-masing. Kemauan masing-masing. Misalnya ada sebuah sunnah. Kamu kemudian berkomentar, kalau menurut saya sih begini, kan begitu. Jadi masing-masing dengan hawa nafsunya, dengan apa yang dia maukan. Maka bagaimana? Innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa. Namun bahwa dalam menyikapi sunnah, dalam menyikapi sunnah, sunnah itu ya disikapi bermakna diikuti dengan apa? Ittiba, diikuti. Kamu jangan kedepankan pemikiran kamu dulu, ini kok seperti ini, mungkinkah sebuah sunnah? Akhirnya kan dengan kemampuan kamu dalam berpikir, dan itu keterbatasan, paham ya? Difahami tidak ini bahasanya? Kemampuan kamu dalam berpikir, kemudian dengan itu kamu simpulkan bahwa itu tidak mungkin Nabi mengatakan, berarti itu namanya apa? Keterbatasan pemikiranmu, bukan kemampuanmu yang lebih, paham? Berarti itu keterbatasan. Dan orang kalau sampai dibuat masing-masing akan liar. Liar dalam artian, jangankan sedunia ya, ngurusi satu kampung saja, kalau masing-masing tanpa ada batasan, akan terjadi sesuatu yang tidak bisa diikuti. Sana mengatakan demikian, sini mengatakan begitu, sana mengatakan yang lain, paham? Ya, kalau tidak ada sebuah kesepakatan. Makanya barakallahu fikum, nanti juga dalam hal qiyas akan panjang juga perihalnya. Orang itu kalau gampang menganalogi sesuatu, kacau. Ya. Makanya para ulama dalam bab qiyas, ya, Syekh Utsaimin barakallahu fikum, menyebutkan baik agak panjang mungkin dalam pembahasan masalah hadis la ilaha illallah, hadis Anas ya, hadis Anas ketika beliau sholat Id mendapati Nabi apa, menyelisihi ya jalan antara berangkat dengan pulang, paham, antara berangkatnya dengan pulang itu yukhalif at-tariq, membedakan berangkatnya dari mana, pulangnya dari mana. Berangkat dari mana, pulang dari mana. Sebagian mengkiaskan, mengkiaskan bahwa itu bisa diterapkan kepada yang lain. Misalnya Jumat. Kiaskan dikatakan ada empat rukun. Ada apa? Ada aslun, ada apa? Farra', ada hukum, ada illah. Ya. Dalam mengkiaskan suatu, ada asl. Yaitu al-maqis alaih, yang dikiaskan. Kamu mau kiaskan apa? Nah, contohnya sholat Jumat, bahwa Nabi kalau sholat Jumat berangkat ke musola apa tadi? pulang beda dengan apa, berangkat beda dengan kepulangan. Disebutkan tentang hikmah, ya, hikmah yang ada. Sebagian mengatakan karena semakin apa, dalam lewat tadi, semakin banyak tempat-tempat yang menyaksikan kebaikan. Kan begitu ya, menyaksikan kebaikan. Yashhad. Jadi tempat menyaksikan kamu kemana, langkahmu kemana. Di antara hikmahnya. Kan begitu. Yawma idin tuhadditsu apa? Akhbaroha. Hari nanti bumi itu memberitakan apa yang terjadi. Kamu malam-malam lewat mana? Bumi akan bercerita, kan begitu ya. Nah, ini seandainya kita pahami ya. Kadang sebuah ayat itu kadang-kadang menyentuh bagi kita. Misal kita berjalan, makanya dalam melangkahkan kaki ke masjid, orang itu kalau tidak termotivasi dengan sekian banyak hikmah, kan gitu. Setiap langkah, satu langkahnya mengangkat derajat, satu langkahnya apa? Menghapus apa? Kesalahan. Makanya Syekh Soleh dalam memotivasi orang dari, upayakan kamu dalam melangkah itu, apa ya kalau bahasa Indonesia, langkahnya kecil. Ya, Jawanya apa? Timi-timi gitu, paham ya? Langkahnya kecil, jangan kamu melangkah begitu ya. Supaya untuk mendapatkan tadi. Nah, ini kan kalau kita tersentuh dengan ayat itu kan Masya Allah ya. Santri misalnya malam-malam, mau kemana kamu, kok lewat sawah sampai apa kamu angkat gamismu, celanamu kamu angkat sampai di atas lutut, biar gak ketahuan, kan jalurnya banyak, lewat sawah, kok tiba-tiba di luar, kamu lewat mana, kan begitu. Yauma idzin tuhadditsu apa? Akhbaraha. Itu di antara hikmahnya katanya. Nah, para ulama sebagian mengkiaskan Jumat pertama yang sebagai yang apa? Pengkiasnya apa di sini? Sholat Id, kan begitu ya. Sholat Id sebagian mengatakan wajib. Jumat mana yang lebih wajib? Ya tentunya Jumat lebih wajib. Ada sisi kesamaan. Yang kedua, perihal masalah yaitu faraknya. Faraknya berarti apa di situ? Jumatnya. Yang ketiga, masalah hukum. Hukum yang diterapkan adalah tadi, menyelisihi jalan, berangkat beda dengan pulang. Yang ketiga, illah. Illahnya tadi supaya apa? Tempat tadi menyaksikan kebaikan ketika orang berangkat. Persis, kan begitu ya? Berarti Jumat boleh, kan begitu ya? Lebih boleh bahasanya gitu ya. Lebih boleh untuk dilakukan seperti itu. Tetapi apakah benar pengkiasan ini? Ya tidak benar. Lebih banyak mana Nabi sholat Jumat dengan sholat Id? Sholat Jumat ya. Karena kan sholat Id setahun kan hanya 2 kali ya. Nah kalau Jumat? Sebulan berapa kali? 4. Mesti. Kadang 4, kadang 5 ya. Enggak. Pernah dalam sebulan Jumatan 5 kali? Enggak ingat. Dilihat kalender aja ya. Nanti kalau pas ada 1 bulannya Jumatan, jangan terus pokoknya 4 hari ini libur dulu Jumatannya ya. Baik. Al-Muhim. Kalau Nabi menerapkan, sahabat menerapkan, kan begitu ya. Sahabat menerapkan, wong Jumatan kan lebih sering, kenapa tidak melakukan? Berarti di sini kias berbenturan dengan apa? Nas. Paham ya? Pengkiasan tadi gugur karena berbenturan di antara syarat seorang mengkiaskan suatu, alla yukhalifan nas, jangan berbenturan dengan nas. Oh, kamu punya nas, punya dalil, kenapa kamu benturkan dengan kiasmu? Faham? Dengan kamu menganalogi. Iya. Dengan kamu menganalogi. Sampai-sampai sebagian lebih lagi dikiaskan kalau sholat fardu, iya. Lebih-lebih lagi kan, lebih ekstrim ya, 5 waktu. Bahkan ada yang lebih ekstrim, semua ibadah. Kamu mau menjenguk saudaramu, ya, iyadatul marid, orang yang sakit dijenguk, mengikuti jenazah, ya. Banyak ibadah. Apalagi ya, ibadah-ibadah yang di situ, sebagian sampai ke situnya, mengkiaskan untuk membedakan jalan berangkat dan pulangnya. Faham? Berarti ini kan tidak mungkin wong Nabi sering berbuat begitu tapi tidak melakukan. Berarti kan tidak ada penukilan. Maka kiasnya apa? Kiasnya di situ gugur. Sehingga dalam bab ini ada sebagian yang memang ekstrim. Sebelum apa-apa harus dengan kias dulu. ada dalil, ada nas, ya, baik Quran maupun Sunnah yang dikedepankan kias. Ini juga tidak benar. Ini juga tidak benar. Ada sebagian yang mereka menolak, ditolak sama sekali tidak menggunakan kias. Ya. Walaupun ada sebagian ta'ifah min al-hadith, ada sekelompok al-hadith, ada pula kelompok ahlul kalam. Ya. Mereka menolak tidak menggunakan kias sama sekali. Ada yang pertengahan, jumhur ulama menggunakan selama ketika seorang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, terus kemudian ada ijma tidak didapatkan, baru mengkiaskan. Paham? Kias dipakai. Apa? Pijakan dalam hukum kan empat ya. Ada Quran, ya. Ada sunnah, ada ijma, ada kias. Difahami? Nah, hanya orang itu jangan kemudian memudahkan dalam segala sesuatu itu dengan analogi, dengan mengkias-kiaskan. Maka dikatakan la tudrab lahalaba al-amthal wa la tudrab bil ukul wa lal ahwa innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa. Sikap kita terhadap sunnah itu diikuti, walaupun kadang-kadang kamu belum nyampe kepadamu masalah hikmahnya apa, kan begitu ya. Di balik itu apa hikmahnya? Jangan kamu ikuti hawa nafsumu, kemauanmu. Ya. Makanya tadi saya sampaikan, kalau masing-masing orang dibuka dengan hawa nafsunya, akan terjadi versi, sekian banyak versi. Dalam beribadah, dalam hal apa, kan begitu ya. Taib. Barakallahu fikum. Sehingga pada sebagian ya, dulu makanya Syekh Mukbil dalam awal-awal dakwahnya itu kan menyampaikan sunnah. Beliau tidak ingin menyuarakan ini bid'ah, walaupun masya Allah ya, dalam dakwahnya dikenal tentang kokohnya beliau, demikian pula gigihnya beliau dalam memerangi kebid'ahan, tapi kemasannya itu dikemas dengan baik, inilah sunnah Nabi, inilah ajaran Nabi, kan begitu, inilah ajaran Nabi. Di antara yang diprotes ya, di antaranya ketika orang merapatkan shaf. Tahu kan kalau sholat, di antara hal yang Nabi anjurkan, merapatkan shaf. Ya. Misalnya ini kaki orang, kan begini jadi rapat begitu ya. Dalam hadis kan apa? La tada apa? Furujat apa? Li syaitan. Jangan kamu biarkan ada celah, setan nanti masuk di celah-celah ketika kamu sholat. Kan begitu. Ya. Orang-orang yang mungkin dengan tadi ya pemikirannya, lah kenapa kok sulit-sulit ya setan harus apa tadi nyelempit di antara soft tadi, ibaratnya merobos di sininya kan besar, paham ya, kaki orang kan kalau sholat begini kan nggak ada namanya orang sholat begini ya, kan orang misalnya kakinya dua kan begini sholat ya, nah diperintahkan untuk rapat, nah setan kan lebih cerdas, mbok kesini aja kan begitu ya, iya kalau itu dianalogikan, dikiaskan. Berarti katanya ini hadis gak mungkin seperti itu. Makanya barakallahu fikum, ini semua nanti akan membimbing kita dalam beragama. Ya. Karena sekarang bermunculan para da'i-da'i itu yang gampang dalam bercerita, dalam ngomong. Itu dengan analoginya, dengan pengkiasannya, dan seterusnya. Ya dan billah, tidak ada kendali. Ya. Tidak ada kendali. Seandainya mereka kembali kepada apa yang Nabi katakan, atau pertama yaitu apa yang Allah sebutkan dalam Quran, bagaimana para sahabat memahami itu, insya Allah akan terjadi umat terbimbing ya, terbimbing kembali kepada Quran wa Sunnah. Tsumma qala qauluhu as-sunnatu indana atharu Rasulillah SAW, ma hiya sunnah, apa itu sunnah? Yaqulu atharu Rasulillah SAW, sunnah ialah athar ialah hadis Nabi. Pengisilan hadis, athar atau akhbar. Ya'ni, yaitu aqwalahu. Yang dimaksud dengan athar Rasul. Athar Rasul, sunnah Rasul adalah perbuat atau ucapan beliau. Wa af'alahu, perbuatan beliau. Wa taqriratih. Dan juga persetujuan beliau. Taqrir. Beliau menyetujui tentang sesuatu. Karena apabila terjadi sesuatu di zaman Nabi, Nabi tidak mengetahuinya dan terjadi, mesti akan dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jika terjadi sesuatu, kemudian Nabi tidak menghasungnya, tapi beliau juga tidak mengingkarinya, berarti apa? Pembolehan, dibolehkan, kan begitu ya? Dibolehkan. Itu yang disebut dengan apa? Takrir. Sunnah takririyah. Ya. Makanya asar Rasul ada berapa tadi? Ada ucapan, ada apa? Perbuatan, ada apa? Takrir. Maka dikatakan sunnah qauliyah, wa sunnah fi'liyah, wa sunnah apa? Takririyah. Ya. Ada sebuah sunnah yang Nabi ajarkan itu dari ucapan beliau, atau perbuatan beliau, atau persetujuan beliau. Beliau menyetujui. Beliau menyetujui. Baik. Qala ya'ni aqwalahu wa af'alahu wa taqriratihi. Indana kitabun wa indana sunnah. Di sisi kami, kata beliau, yaitu Syekh Rabi, ada kitab, yaitu Quran. Juga ada sunnah. Ma hiya sunnah? Hiya atharu rasul. Ya'ni aqwalahu wa af'alahu wa taqriratihi alaihi salatu wassalam. Wahiyallati faradallahu tabaraka wa ta'ala alayna ittiba'aha wa tamassuka biha. Kembali, ucapan beliau, sunnah athar adalah ucapan beliau. Kemudian kalau ucapan kan nanti bisa mengandung itu hasungan kepada untuk melakukan atau untuk meninggalkan, perbuatan pun demikian. Kemudian takrir, itulah yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan kepada kita untuk mengikutinya dan berpegang teguh dengannya. Allah fardukan kepada kita semua untuk apa? Mengikutinya dan berpegang teguh kepadanya. Qala bayyana manzilata sunnah wa ilaqataha bil Qur'an. Kemudian barakallahu fikum, Imam Ahmad menjelaskan tentang kedudukan sunnah. Kedudukan sunnah dan hubungannya dengan Quran. Ini sekaligus membantah ta'ifah yang disebut dengan Quraniyun. Sekelompok orang yang mereka menamai dengan Quraniyun. Kami itu hanya berpegang kepada Quran saja. Hadis kami tinggalkan. Jadi di sana ada sekelompok ta'ifah yang mengatakan, menamai dirinya dengan Quraniyun. Mencukupkan dengan Quran, tidak mau dengan sunnah. Makanya Ahlus Sunnah ingin menjelaskan kedudukan sunnah dalam agama ini apa dan hubungannya dengan Quran itu apa. Qala wassunnatu tufassirul Quran. Sunnah itu menjabarkan Quran, menafsirkan Quran. Wa hiya dalailul Quran. Dia juga menunjukkan Al-Quran. Fasunnah tubayyin Al-Quran. Sunnah menjelaskan Quran. Dalilnya wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepadamu adzikr. Para ulama menyebutkan adzikr di sini sunnah. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad as-sunnah. Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan adzikr di sini as-sunnah. Kami turunkan kepadamu adzikr, yaitu sunnah. Lalu Nabi perintah atau Allah perintahkan kepada nabinya litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, supaya kamu dengan sunnah tadi kamu jelaskan, ya, dengan sunnah yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, kamu jelaskan apa yang diturunkan kepada mereka, apa itu Quran, ya, yang diturunkan kepada mereka Quran, dengan sunnah kamu jelaskan kepada mereka Quran itu yang pertama. Yang kedua, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian mendapati suatu perkara yang di situ ada tanazu, ya, ada perselisihan, ada perdebatan, maka farudduhu ilallah war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau kembali kepada Allah berarti apa? Kitabullah. Jangan bergaya seperti apa? sufi. Kalau ada masalah, diam sejenak. Nerawang. Saya bawa akal saya ke maktabah di negeri barat sana. Saya bongkar semua, enggak ada. Saya tanya-tanya para wali, ya melalui apa? Ilmu batin kan begitu. Semua perpustakaan sudah kamu buka di sana, kan begitu. Lari ke arah barat, tidak ada semua. Semua ujung sampai ujung enggak ada permasalahan ini. Baru dia merenung lari kepada yang di atas. Saya tanyakan, haddatsani rabbi an qalbi. Kan begitu ya. Langsung ketemu. Ternyata sanatnya lebih tinggi. Langsung Allah mengabarkan kepada kolbuku. Sehingga saya sampaikan, masalah ini masalah berat. Saya baru merenung, tiba-tiba Allah turunkan ilham. Mungkin masalahnya subhanallah, mungkin nyeleneng, enggak ada kaitannya dengan apapun. Beda. Bertolak belakang dengan Nabi yang ajarkan. Loh kok katanya apa? Katanya itu langsung ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan berarti kan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh siapapun. Makanya pada ajaran-ajaran, pada ajaran-ajaran yang kadang mereka yakini, bahkan mereka abadikan dalam kitab-kitabnya, itu kontradiksi. Sebagai contoh Syiah. Syiah ada tulisan-tulisan, bahkan mereka menghasung dalam kitab-kitab mereka, bahwa pernikahan yang melalui apa namanya, nikah mut'ah, tahu ya, nikah kontrak. Nikah kontrak yang disitu tidak sah karena mereka kadang tanpa wali. Kan hadis la nikaha illa bi wali. Makanya para ulama sebagian memasukkan bab ini dalam kitab apa? Kitab Ushulus Sunnah, karena berkaitan dengan masalah keyakinan, ya. Masalah prinsip. Kata mereka bahwa pernikahan dengan cara mut'ah kemudian menghasilkan anak itu lebih afdol dengan nikah-nikah yang resmi. Paham? Artinya nikah-nikah yang umum diketahui oleh secara kepemerintahan atau sah secara agama. Nah, ketika ditanya, misal dalam pertanyaan, Ustadz, antum kan mengajarkan begitu, boleh enggak putri Anda, kan begitu ya? Boleh enggak putri Anda dinikahkan dengan cara mut'ah? Ya jangan kalau putri saya. Paham? Berarti kan kontradiksi. Kenapa Anda menjual akidah, prinsip, perkara tadi kepada orang, tidak Anda pakai sendiri, kan begitu? Nah, itu biasanya ahlul ahwa, ahlul bid'ah seperti itu. Ahlul ahwa, ahlul bid'ah seperti itu. Boleh, misalnya, untuk orang lain, tidak boleh untuk saya, kan begitu ya? Walhamdulillah, apa yang kita ajarkan, ya, apa yang kita ajarkan tatkala kita di pondok-pondok, yang juga kita ajarkan di umum, walaupun kadang cara pengemasan ya, dengan sedikit mempermudah, tidak kemudian dengan penjabaran yang berat dicerna, difahami, kan begitu saja. Bukan kemudian kalau di sini, ya mohon maaf, kalau sampai mungkin kita ibaratkan, kita katakan haram bagi kita misalnya daging babi, tapi di luar bolehlah, kan begitu ya, karena mereka masih awam. Apa seperti itu? Iya. Apa seperti itu? Kan bukan demikian. Dan sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Qala asy-syarih hafizahullah. Faraddu ilallah. Perhatikan pada ayat farudduhu ilallah. Ar-raddu ilallah. Kembalikan kepada Allah. Yaitu ila kitabillah. Ila kitabillah. Kepada Quran. Kepada Quran. Dan sekali lagi bahwa kembali kepada Quran ini tentunya nanti masuk kepada tafsir dan seterusnya ya. Jangan terus semata-mata saya berpegang kepada Quran. Begitu ya. Karena Quran kan ada apa? Ada tafsirnya. Ada memahaminya. Kan begitu ya. Ada memahaminya. Tetapi ini maksud daripada qauluhu farudduhu ilallah. Faham? Kembali kepada Allah berarti kitabullah. Jangan tadi, jangan menghayal ya. Kamu semedi terus katanya dapat apa bangsanya wangsit atau ilham begitu. Jangan. Kalau cara begitu ya enggak usah belajar ya. Enggak usah belajar bahasa Arab, enggak usah. Ya, siapa yang banyak-banyak semedi ilmunya paling tinggi. Nah. Kemudian waraddu ila Rasul, adapun kembali dikembalikan masalah kepada faruddu ilallah war Rasul. Raddu ilaihi fi hayatihi. Dikembalikan ketika masa hidupnya, dan juga kalau itu di masa hidupnya ialah raddu ilaih kepada sosok beliau. Misalnya ada sahabat kemudian terjadi perselisihan, maka dikembalikan. Contohnya dalam masalah beliau mengirim pasukan ke Bani Quraidah, la tusallian ahadukum hatta tasila Bani Quraidah au kama qal. Jangan ada salah seorang dari kalian yang mengerjakan salatul asr sampai Bani Quraidah. Mereka berijtihad, karena kalau sampai menunggu waktunya habis sehingga salat dilakukan di luar waktu, ada yang salat, ada yang tidak. Kemudian dikembalikan masalahnya kepada Rasul di waktu hidupnya. Kemudian wa ila sunnatihi ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam. Lah kalau beliau sudah tidak ada, beliau sudah wafat, berarti kepada apa? Ajaran beliau tadi, sunnah beliau, apa itu? Ucapan, perbuatan, dan apa? Takrir, ya. Dan jangan juga kemudian tadi berziarah ke kubur Nabi. Sebentar, ada masalah besar, saya tak umroh dulu, nanti pas Masjid Nabawi saya tanya-tanya Nabi, ini ada masalah begini ya. Ya enggak bisa, ya. Maksudnya kembali kepada Rasul, kalau di waktu hidupnya betul kepada sosok beliau, tapi setelah wafatnya kepada apa? Hadis, ya. Ucapan, perbuatan dan takrir. Fahiyya maraddun nas. Itulah ya sunnah tadi, tempat kembalinya manusia kepadanya. Wa marji'uhum, dan juga tempat di mana mereka menjadikan sebagai sumber marji', sebagai sumber hukum. Hiyal Quran ala haddi sawa, sehingga sunnah dalam hal rujukan sumber ketika manusia itu mengalami masalah, sunnah dengan Quran itu sama batasannya. Sisi apa? Sisi untuk kembali kepadanya. Kalau ada suatu masalah dipakai untuk rujukan, begitu ya. Bukan yang dimaksud bahwa Quran dengan sunnah sama derajatnya, tidak, tentunya beda. Ya, dalam masalah lafaz, kita membaca Quran semata-mata melafazkan, membacakan sudah berpahala, beda dengan sunnah ya. Tapi kedudukan, maka dikatakan manzilatu sunnah wa alaqatuha bil Quran, kedudukan sunnah dan hubungannya dengan Quran. Dia dengan Quran itu sama jika judulnya sebagai rujukan kalau ada apa? Ada perkara yang seorang perlu untuk memutuskan ini bagaimana? Ya. Kalau tidak ada pada Quran berarti kembali ke mana? Ke sunnah. Tsumma qala asy-syarih hafizahullah. Fa hiya fil ihtijaji, dia sunnah dalam masalah ihtijaj, dalam masalah argumen, fi abwabil aqaid, dalam bab-bab yang membahas masalah keyakinan, wal ahkami dalam masalah hukum, wal halali wal haram dalam masalah penentuan ini halal ini haram, wasair syu'uniddin dan seluruh urusan agama, ya, sunnah ini dalam masalah kamu bicara masalah aqaid, bicara masalah hukum, bicara masalah ini halal, ini haram, kamu mengharamkan atau kamu menghalalkan, atau urusan semua dalam agama ini, dikatakan barakallahu fikum, hiya marji'u kal Qur'an, dia sebagai sumber, seperti Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an sebagai sumber pula bagi kaum muslimin. Walihada kana salafu, oleh karena itu para ulama salaf, idza warada ala ahadihim su'alun fi aqidatin au ghairiha. Jadi para salaf itu kalau ada datang kepada mereka masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah atau selainnya, masalah-masalah pokok, masalah penting, masalah prinsip, masalah keyakinan, masalah tauhid, masalah iman, datang kepada mereka, yaitu ditanyakan, soal ditanyakan, atau yang lainnya. Yujibu bima yasbiqu ila dhihnihi min nassin qur'aniyyin au nassin nabawiyyin. Maka pertama kali yang muncul dalam benak pikiran mereka ialah dengan apa yang ada pada Quran atau sunnah. Faham? Tidak dengan menganalogi dulu. Kok saya lihat masalahnya kok enggak ada ya pada Quran ya? Enggak ada pada sunnah. Wong belum kan begitu ya? Belum dipelajari, belum dilihat, belum apa. Atau mungkin ada tapi ditakwil. Ya. Atau mungkin istilahnya ada nama apa istilahnya sekarang itu? Plesetan, diplesetkan kan begitu ya. Ada plesetan-plesetan. Ya dan billah. Jadi guyonan Quran sunnah itu. Faham? Jadi salaf, para ulama salaf, kalau ada masalah datang kepada mereka, artinya ditanya mereka tentang urusan agama, maka pertama kali mereka sudah terbiasa seperti itu. Terbentuk, terbimbing, terdidik untuk yang dimunculkan itu Quran. Dimunculkan apa? Quran. Makanya banyak di antara mereka atau bahkan mayoritasnya kan pada hafal-hafal Quran di masa kecil dan dibimbing untuk menyelesaikan masalah itu dengan Quran. Atau yang kedua dengan apa? Sunnah. Sunnah Nabawiyah. Nasun Nabawiyin. Qala la tafriqata fi dzalik, tidak membedakan dalam hal ini. Tidak mengatakan, oh kalau Quran demikian, kalau sunnah demikian. Wa sayati mithalu dzalik min mauqif Umar wa mauqif Abi Bakar wa mauqif Ibni Umar. Akan ada insyaallah contoh bagaimana sikapnya Umar, bagaimana sikapnya Abu Bakar, bagaimana sikapnya Umar dan barakallahu fikum wa ghairihim minas sahabah, dan selain mereka dari kalangan para sahabat. Jadi kembali bahwa itulah yang berkaitan dengan tadi judul yang disebutkan berkaitan dengan manzilatus sunnah wa alaqatuha bil Quran. Jadi muallif atau syarih yaitu Syekh Rabi ingin memahamkan kedudukan sunnah itu seperti kedudukan Quran dalam apa? Dalam hal ihtijaj. Dalam hal dijadikannya sebagai argumen ya. Sebagai pijakan, sebagai patokan, sebagai rujukan. Jangan kemudian kamu berpikir bahwa setelah Quran tidak ada lagi atau satu Al-Quran merupakan satu-satunya. Atau di sana juga barakallahu fikum dalam sunnah sebagian mengatakan pula bahwa kalau hadisnya hasan, kalau hadisnya misalnya apa ahad juga tidak boleh dipakai ihtijaj. Ini juga masalah ya. Apapun kalau hadisnya sahih. Sahih ini kan meliputi sahih misalnya di dzatih atau di ghairihi, bahkan mencakup hadis hasan. Karena para ulama dulu istilah hadis itu hanya dua, makbulun wa mardud. Di masa dahulu, istilah para ulama hadis itu hanya dua, diterima dan ditolak. Ya. Yang diterima yang sahih dan yang hasan, ya. Karena hasan itu derajatnya juga derajat makbul. Yang mardud ialah hadis-hadis yang dhaif, kan begitu. Kita kembali sehingga itulah kedudukannya. Terus hubungannya apa? Qala wa hiya dalailul Quran. Dan dia menunjukkan, membimbing, menunjukkan Quran. Fatubayyin mujmalahu. Sehingga sunnah tadi akan menjelaskan dalam Quran yang global. Keglobalan yang ada pada Quran. Watufassidul mujmal. Sehingga dia akan merinci. Yang global dirinci. Faham ya? Ada hal-hal yang bersifat global. Datang sunnah, merinci masalah. Kemudian watuwadhih al-mubham, yang masih samar diperjelas. Watuqayyid al-mutlaq, yang masih bersifat umum mutlak atau kepada yang perkara yang mutlak masih global dikaitkan. Watukhassis al-am, yang bersifat masih umum dikhususkan. Watubayyin lana as-salah Auqataha, contohnya menjelaskan masalah salat. Auqataha, a'dadaha, masalah salat itu kapan waktunya, jumlahnya berapa, dan tafasilaha, rinciannya bagaimana. Madza taqra'u fiha, apa yang kamu baca dalam sebuah salat. Wa madza taqul fir ruku', apa yang akan kamu baca di waktu ruku'. Demikian pula madza taqulu fis sujud, apa yang kamu baca waktu sujud. Wa qulu hadza minas sunnah, dan semua ini adalah sunnah. Fallah yaqul, Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, Allah memerintahkan tegakkanlah, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Yaktsur min dzalik, dan cukup banyak ayat seperti itu, sunnah. Bayyanat dzalika wa fasalathu, sunnah menjelaskan, sunnah mentafsirkan dan merincinya. Fahiya dalailu, fahiya dalail, dia menunjukkan. Wa bayyinat, dia menjelaskan. Wa tawdihat li mujmalatil Quran, dia menjabarkan, dia menafsirkan hal-hal yang mujmal pada Quran. Wa takhsisati lil umumat, mengkhususkan hal-hal yang bersifat umum. Wa taqidat al limutlaqihi, dan juga membuat tentang taqid kepada satu yang global. Fahiya tufassir Quran, dan dia menafsirkan Quran. Kama qala hadzal imam, seperti yang dikatakan Imam Ahmad. Wahiya dalail Quran aidan kama qala rahimahullah. Sehingga di sini kesimpulan bahwa apa yang dikatakan Syekh, sunnah itu kadang datang memperkuat, ya, memperbanyak dalil, ya, paham? Jadi sunnah kalau dilihat, ya, sunnah Nabi, misalnya ada ayat, ya, menyebutkan masalah sholat, maka datang hadis-hadis yang memperkuat kedudukan masalah apa? Masalah sholat, memperbanyak. Atau tadi merinci, atau menafsirkan, atau membuat sesuatu yang di situ pengkhususan atas apa yang ada pada keumuman Quran, atau mentakyid, mengkait sesuatu yang sifatnya mutlak, dan seterusnya. Tadi dicontohkan masalah sholat, ya, jumlahnya berapa, kan begitu, ya, waktunya, kemudian yang dibaca apa saja, waktu ruku, waktu sujud. Ini kan ada pada sunnah. Sehingga kalau tadi orang mengatakan saya tidak menggunakan sunnah, begitu, ya, terus Quran difahami bagaimana? Kan akan terjadi orang sholat dengan semaunya, ya, maghrib dengan semaunya, ini dengan semaunya, kan begitu. Barakallahu fikum. Itu kedudukan dan juga tadi hubungan, sehingga kedudukan, fungsi tentang sunnah terhadap Quran seperti itu. Demikian wallahu alam yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan difahami dan menjadi ilmu serta tameng bagi kita. Ketika di sana mungkin banyak pembicaraan, banyak penjelasan, ya. Ya, kadang-kadang itu membuat kita sebagai syubhat, ya, paling tidak sebagai tameng kita terlindungi, terbentengi, dan seandainya punya kemampuan kita fahamkan kepada yang lain. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita dan keistiqoman kita di atas al-haq. Demikian, ada kurang lebih mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, tafadhalu, hafizakumullah.